Tapi karena terlambat, maka saya di soft paling belakang. Soft paling belakang. Anak-anak yang di belakang itu ribut semuanya. Pas saya datang, mereka lihat ini. Tak berapa lama setelah itu datang polisi. Pakai seragam, pakai pistol, sholat. Kami sama-sama terlambat, polisi itu lambat juga. Semua anak-anak yang di belakang itu diam. Mana yang lebih hebat, ustadz atau polisi? Artinya, siapapun bisa berdakwah, ustadz berdakwah dengan ceramahnya, polisi tentara berdakwah dengan seragamnya. Paham? Bisa ditangkap pesan yang ingin saya sampaikan? Itu enaknya ceramah di depan anak-anak yang smart, cerdas. Anak-anaknya smart, ustadznya somat. Mana lebih hebat, ustadz apa dokter? Jamaah sekalian, innad-dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah adalah Islam. Lalu satu kampung mau masuk Islam, mu'allab. Ashhadu Allah ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah syahadat, apa proses berikutnya? Sunat. Bisa saya nyunat? Tak bisa. Siapa yang nyunat? Dokter. Polisi yang ditakuti anak-anak tidak berani ngomong ketika dia ada di masjid. Polisi-polisi alumni dari Smart Excellencia. Tak ada yang mau jadi polisi. Amin. Kenapa kalian terpukau? Kalau terpukau jangan diam, bilanglah, wow, amazing. Tentara-tentara jenderal bintang 4 akan datang dari Smart Excellence. Amin. Yang takbir-takbir aja. Takbir. Takbir mantap. Maksudnya, sekuat apa takbirnya, sekuat itu juga semangat mengejar cita-cita. Takbir! Lari setan-setan. Akan ada dokter-dokter yang mengiringi Abdul Somad ceramah. Setelah Abdul Somad ceramah, barulah datang dokter. Hadiri tabligh akbar Abdul Somad beserta dokter-dokter khitan gratis. Dokternya dari mana? Alumni dari Smart Excellence. Tiba-tiba Abdul Somad na'uzubillah dipanggil oleh pengadilan karena dituduh, difitnah, dikriminalisasi. Siapa yang bisa membela? Pengacara, bukan pengangguran banyak acara. Lawyer, law, dia ahli hukum. Siapa dia? Dia adalah advokat, bukan yang hijau-hijau dalam gelas itu. Bukan pengacara. Dia buat lembaga bantuan hukum gratis menolong marbot masjid yang dikriminalisasi. Ada marbot dikriminalisasi. Menolong orang kampung yang tanahnya diambil oleh korporat karena tak punya duit, tanah tak berharga. Tiba-tiba dibela dan menang di pengadilan. Akhirnya tanah itu diserahkan ke dompet duafa. Siapa pengacaranya? Alumni dari Smart Excellence. polisi, tentara, pengacara, dokter. Saat kalian sudah jadi-jadi itu semua, Abdul Somad sudah almarhum. Itulah kalian. Aku mati, kalian ketawa. Sedihlah. Mestinya pas saya bilang tadi, waktu itu Abdul Somad almarhum, jangan Ustaz. Terlalu cepat kau pergi, gitulah bilang. Hidup ini singkat anakku. Sekarang Ustaz Abdul Somad sudah berumur 42 tahun. Walaupun banyak yang menyangka 24 tahun. Masa hidup saya tinggal 21 tahun lagi. Saya akan mati. Kalian yang akan melanjutkan kehidupan ini dan kalian berjuang, pahalanya mengalir ke makam saya seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara, like snow on Sahara. Idza waqa'a 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, kamu sudah mau mati. Judul lagunya setengah napasku pergi. Kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Tanam bibit korma itu. Bukan engkau yang akan bernaung di bawah pohonnya yang rimbun. Bukan engkau yang akan memakan manisnya. Setelah kau tanam, kau mati. Tapi akan mengalir pahalanya. Itulah yang disebut dengan amal laki-laki semua, perempuan semua, smart excellencia, smart tapi kalian juga berakhlakul karimah. Anak smart excellencia tak ada yang pacaran. Kalaupun tengok, tengok-tengok sedikit aja. Tengok sekali, istighfar dua kali. Astagfirullah. As. Di sini akhlak kalian terjaga. Di sini rambut kalian tertutup. Di sini kehormatan kalian terpelihara. Maka masya Allah tabarakallah, dari mana pemimpin Indonesia masa depan 20 tahun akan datang, smart excellencia. Tapi saya mendengar untuk masuk ke sini berat. Ini adalah anak-anak dari seluruh Indonesia yang isi otaknya di atas rata-rata semua. Kelihatan dari kening-kening. Nampak di sini on. Kadang ada anak-anak itu bawahnya lesu, letoy, loyo. Itu tulis ini off. Ustaz ceramah berapi-api, ini calon pemimpin. Macam kurang gizi. Tapi di smart excellencia, sopan, berilmu, kreatif, berakhlak. Mudah-mudahan gara-gara kalianlah kami-kami ini akan mendapatkan keringanan azab. Gara-gara kalianlah kami-kami ini akan mendapat kelapangan kubur. Gara-gara kalianlah kami ini akan mendapatkan tetesan amal jariah setelah kami mati. Saya sudah tua, kurus, nampaknya kalau cerita mati, kalau lihat-lihat semua nih, saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Yang serius sekali. Pas saya bilang saya lebih dulu, langsung ada yang satu. Cerita mati tidak lihat umur. Mati tidak lihat muda. Banyak anak-anak muda mati main game. Main game, sedang nembak, mati. Yang ditembak tak mati, dia mati. Kenapa kita hidup di atas dunia ini? Karena Allah kasih kita mata, kasih telinga, kasih hati, kasih otak. Supaya kita beramal, beramal, beramal, beramal. Sekarang masanya belajar, belajar. Habis ini lanjut S2. Habis 2 S3, habis 3 S4, PhD, kalian nanti habis itu berkarya, habis itu punya duit banyak, Setelah kalian punya duit banyak, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, makan, minum, tidur. Selesaikah hidup? Kerja, dapat duit, gaji banyak, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, punya mobil, punya rumah, selesai. Tak ada perjuangan kalian. Kalian harus berjuang. Saya harus punya sekolah Smart Excellencia 1, Smart Excellencia 2, Smart Excellencia 3, Smart Excellencia 4. 2040 ada 1 juta Smart Excellencia di Indonesia. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Orang yang paling pengecut adalah orang yang tak punya cita-cita. Tapi yang lebih pengecut adalah mimpi bercita-cita pun dia tak berani. Betul? Itulah yang dapat saya sampaikan. Karena tadi saya dikasih pesan jangan lebih 10 menit. Amalkan aja yang saya sampaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Amin. Kami pergi dari sini, tidak sekarang, besok pagi. Akan ke Brunei Darussalam. Setelah Brunei Darussalam, pergi ke Malaysia. Kecil dunianya. Kita pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Di mana kita akan mati, bumi yang kita pijak, bumi Allah. Orang yang kita jumpai, hamba Allah. Jangan takut, jangan cemas. Kalian pun begitu nanti. Akan ada anak Smart Excellencia. Dulu si Anu yang di Smart Excellencia, di mana dia sekarang? Oh, dia dapat beasiswa. Di mana? Cambridge University. Amin. Si Anu kemarin yang ingusnya gak berhenti meleleh itu di mana? Dia sekarang sedang di Sorbonne, Prancis. Amin. Otaknya Prancis, hatinya tetap Ka'bah. Otaknya teknologi, hatinya tetap Makkah. Ini sekarang banyak rambut pirang, hidung pesek. Hati Abu Lahab. Jelas. Tapi anak Smart Excellencia adalah anak-anak yang canggih, mengikuti perkembangan zaman, tapi mereka menebarkan kebaikan di atas muka bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya insyaallah. Amin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami ini semuanya saleh dan salihah ya Allah. Amin. Rabbana ja'alna lil muttaqina imama, jadikan anak-anak kami ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa ya Allah. Amin. Allahumma dafa' annal ghala' wal waba' wal fahsya' war riba waz zina wal munkar, jauhkan anak-anak kami ini dari pergaulan bebas narkoba, sabu-sabu, pacaran, perbuatan kejadian mungkar ya Allah. Amin. Allahumma waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan hidayah taufik dalam hati mereka sehingga mereka beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Amin. Allahumma ja'alhum nafi'ina li biladihim wa li abaihim wa li ummahatihim wa li awtanihim wa li dinihim, jadikan mereka berguna, bermanfaat bagi keluarga, bagi orang tua, bagi guru, bagi agama dan bangsa ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.